abaikan. Karya Tales. Sungguh tak ada gamang atau merana, apalagi petaka. Mengapa gamang? Manakala kau terlalu memikirkannya, sedang dia tak memikirkanmu. Mengapa merana ketika sapamu tak dibalas? Padahal di luar sana orang-orang terkasih menyapamu. Mengapa kau anggap petaka ketika kamu tak mendapat tempat di hatinya? Sedangkan mereka saling berebut mencari tempat di hatimu. Lantas, mau apa kamu? Cinta itu memang indah bila tak bertepuk sebelah tangan. Memanglah cinta bagiku teramat agung. Namun, tatkala berhadapan dengan harga diri, cinta akan terkalahkan. Melangkahlah dengan lurus dan tulus. Di malam atau di siang, lihatlah langit yang biru, indah, bening. Jika malam tiba, pandanglah bintang-bintang pun yang seakan berkata, jangan engkau gusar, abaikan. Taktakan City, 8 Juni 2016, puisi Tales.